Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar RRI yang berbahagia, dimanapun Anda berada, berbangga sekali kami pada hari ini dapat bertemu dengan para pendengar sekalian di hari yang baik ini, di waktu yang baik ini, di mana kita sama-sama berusaha untuk mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala melalui kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, terutama sekali Allah memberikan pemahaman dan kemudahan kepada kita untuk melaksanakannya dalam kehidupan keseharian kita. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang ayat 47 dari surat Al-Anfal yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kallazina kharaju min diyarihim bataran wa ria'an nas wa yasudduna an sabilillah wallahu bima ya'maluna muhit. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang keluar dari kampungnya dengan rasa angkuh dan dengan maksud ria kepada manusia, serta menghalangi orang dari jalan Allah. Dan ilmu Allah meliputi apa yang mereka kerjakan. Masih bercerita tentang peperangan Badar, di mana di dalam keterangan ayat 47 ini Allah Subhanahu wa taala memberikan satu keterangan, satu peringatan kepada umat Islam secara khusus untuk tidak bersikap sebagaimana sikap yang ditampilkan oleh orang-orang kafir Quraisy ketika mereka keluar dari rumah mereka, berkumpul, membentuk satu pasukan yang begitu besar dengan perasaan sombong dan angkuh. Mereka maju ke medan peperangan dan menganggap bahwasanya dengan kekuatan yang mereka miliki, mereka mampu mengalahkan pasukan umat Islam yang mereka anggap jauh lebih kecil daripada mereka dengan segala keterbatasan peralatan yang juga dialami oleh pasukan umat Islam. Inilah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu di dalam kehidupan ini Allah yang menentukan. Segala sesuatu yang kita miliki itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang memberi. Oleh karena itu, silakan untuk yakin, silakan untuk merasa optimis, tapi jangan sampai bersikap terlalu angkuh atau bersikap angkuh dan sombong di dalam kehidupan ini. Jadi, pada saat umat Islam, ya secara khusus di dalam keterangan ayat ini, keluar dari medan peperangan, walaupun dengan jumlah yang cukup besar, walaupun dengan peralatan yang begitu hebat, tetap menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini satu pertanyaan kepada Ustaz Adi, bagaimana kita mendekatkan pemahaman ini Ustaz Adi di dalam kehidupan kita? Iya, terima kasih Ustaz Perdana. Memang kalau kita melihat bahwa sifat batar, artinya rasa angkuh dan kemudian keriaan atau kesombongan di dalam diri ini adalah merupakan umpan setan untuk menjerat umat manusia dan kemudian mencampakkan, akhirnya mereka terjerumus dan tercampakkan ke dalam neraka. Nah, betapa banyak kita melihat peringatan-peringatan di dalam Al-Quran kepada umat Islam, baik itu di dalam perang ataupun dalam menjalani kehidupan ini, untuk tidak berlaku sombong. Wala tamshi fil ardi maraha, misalnya, jangan kamu berjalan di muka bumi ini dengan mengangkat mukamu, artinya mendongakkan dada dan membusungkan dada kita seakan-akan kita adalah orang yang hebat. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan di dalam ayat yang lain berkaitan juga dengan perang, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Artinya bahwa yang kecil bisa saja mengalahkan yang besar juga bisa mengalahkan yang kecil. Artinya apa? Bahwa apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini, hendaklah senantiasa kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar tetap harus dilakukan, tetapi jangan lupa bahwa sebenarnya di balik ikhtiar itu ada kekuatan yang jauh lebih besar daripada usaha kita atau ikhtiar kita, yaitu takdir Allah Subhanahu wa taala. Manusia memang mampu untuk merekayasa apa yang dia ingin capai, tetapi ingatlah, di balik rekayasa yang kita lakukan itu ada kekuatan yang maha dahsyat, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang akan memenuhi rekayasa itu terjadi atau tidak. Ya. Nah, kalau hal ini terbangun di dalam diri seorang muslim dan muslimah, artinya bahwa dia berusaha dan kemudian dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan pernah stres, Ustaz. Ya. Tapi kalau dia hanya mengedepankan, hanya menganggap bahwa kemampuan dialah yang sangat menentukan, maka ini sangat-sangat rentan terhadap kehidupan yang stres dan akhirnya stroke begitu. Dan betapa banyak kita melihat hari-hari ini orang-orang yang menggantungkan harapannya kepada manusia, orang-orang yang sangat kuat berpegang kepada kepercaya kepada dirinya, kepada akalnya dan kepada kemampuannya secara pribadi, akhirnya runtuh dan akhirnya ya menjadi orang gila dan menjadi orang yang tidak memiliki lagi pegangan dalam kehidupan ini, dan akhirnya dia menjadi orang yang sangat merana. Iya, menarik apa yang disampaikan Ustaz Ardi tadi, Safiar. Tapi kalau kita melihat ada dua gambaran yang cukup berbeda ketika umat Islam dengan pemahaman menyerahkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, itu fenomenanya lebih banyak kurang-kurang begitu maksimal di dalam berusaha. Sedangkan orang-orang non-muslim, ketika mereka mengatakan ini adalah hasil usahaku, ini adalah aku yang membuat, aku yakin ini dapat melakukannya, ternyata kita melihat gambarannya kehidupan mereka itu dapat mencapai kehidupan yang sukses. Ini bagaimana menggabungkan ini? Ketika Allah melarang kita untuk sombong dan mengembalikan segala sesuatu kepada Allah, karena itu adalah satu potensi yang besar, tapi ternyata dari satu sisi ini belum mampu diterapkan secara maksimal. Bagaimana pendekatan yang lebih baik dari kedua hal ini, Ustaz? Baik, Ustaz. Kalau kita mengambil benang merah di antara dua masalah yang kita paparkan ini, kita mengingat bahwasannya tawakal adalah perilaku dan sikap akhlak yang sangat mulia ketika seseorang diberikan Allah Subhanahu wa taala satu potensi. Apa yang dikatakan Syekh Mutawalli Sya'rawi yang pernah kita kaji masalah tawakal, yaitu berpasrah kita setelah kita ada usaha yang maksimal, kan begitu. Jangan berarti kita hanya berpasrah saja tanpa ada usaha. Ikhtiar yang luar biasa harus kita lakukan. Maka tidak sedikit kalau kita melihat dari ilmuwan-ilmuwan muslim, contohnya kalau kita mendengar waktu umat Islam yang mendapatkan Nobel Kimia, itu kan dari kalangan umat muslim. Dalam prinsipnya adalah dia selalu berusaha dengan maksimal, baru berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada usaha maksimal, usaha. Iya, jelas. Jadi bukan hanya udah berlaku, iya, udah mengerjakan, iya-iya aja, dalam artian hanya cukup standar, bukan kualitas umat Islam, kan begitu. Tapi walaupun demikian, kita harus sama-sama gotong royong lah nih, Ustaz, ya. Nah, sehingga apa, kemaksimalan itu dapat terwujud untuk tercapainya suatu yang kita impi-impikan. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Iya, kalau saya ingin menambahkan, Ustaz Perdana, sedikit tentang pertanyaan itu tadi. Saya melihat bahwa orang-orang kafir itu juga sebenarnya mereka berpegang, artinya mengembalikan usaha mereka itu kepada Tuhan mereka. Ya, artinya orang-orang yang di luar Islam itu juga sebenarnya ada keyakinan di dalam diri mereka untuk mengembalikan apa yang mereka lakukan itu dari usaha kepada Tuhannya. Hanya saja yang saya melihat, mengapa kok umat Islam saat sekarang ini terkebelakang, seperti yang sudah disinggung tadi juga oleh Ustadz Safiar, adalah kemauan yang lemah, ya, kemauan yang sangat lemah dari umat Islam, dan profesionalisme ya. Saya melihat di situ ya yang kurang. Jadi kadang-kadang usaha itu dilakukan walaupun maksimal, tetapi kalau kita memang tidak memiliki kemampuan di situ, jangan dipaksakan. Ya, sering sekali misalnya saya mengambil contoh orang yang dia merasa memang tidak memiliki bakat untuk berdagang, tapi dia usaha juga untuk berdagang dan dia juga dipaksakannya akhirnya akan kesulitan, walaupun mungkin akan berhasil begitu, atau berhasil tapi tidak maksimal begitu. Artinya apa? Kalau kita memang bukan itu bidang keahlian kita, maka kita janganlah memaksakan diri. Jadilah kita orang yang memang betul-betul profesional dalam hal itu. Nah, ini dapat kita analogikan, dapat kita kiaskan kepada yang lain. Betapa banyak sekarang ini para ustadz memaksakan dirinya untuk menjadi seorang politikus misalnya. Iya. Atau seorang politikus yang memaksakan dirinya untuk menjadi ustadz. Pada musim-musim kampanye kan banyak kita lihat gitu ya, politikus berubah jadi ustadz. Dan ustadz berubah menjadi politikus ya. Seorang yang tidak mengerti, seorang artis misalnya ya, ini hanya sekedar apa namanya contoh atau sampel, yang memaksakan dirinya untuk menjadi seorang negarawan, ya, orang-orang yang memahami ilmu kepemerintahan. Dan ini seperti yang dikatakan Pak Arbi Sanit juga, bahwa jangan dikira bahwa politik itu ilmu yang sederhana. Politik itu adalah suatu ilmu yang sangat kompleks begitu, dan tidak dapat dipelajari hanya dengan pengalaman-pengalaman saja. Dan inilah yang membuat kita akhirnya menjadi rusak saat sekarang ini. Karena apa? Karena setiap orang berbuat tidak atas profesi yang dia miliki. Jadi himbauan kita bukan bidangnya, bukan bidangnya, bukan kemampuan dia. Jadi mari kita berbuat sesuai dengan skill dan kemampuan kita. Faqul i'malu fasayarallahu wa rasuluhu amalakum wal mu'minun. Ya, kita berbuat itu karena ada mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan sehingga kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan, dengan satu catatan bahwa kul kullu ya'malu ala syakilatih. Katakan wahai Muhammad, setiap orang itu hendaklah, setiap golongan itu hendaklah berbuat sesuai dengan kemampuan atau skill yang ada pada dirinya. Iya. Baik sekali apa yang disampaikan oleh Ustaz Ardi tadi, dan ini menjadi satu catatan kepada para calon yang akan menduduki kursi legislatif nanti yang sudah terpilih, terutama sekali setiap orang ketika dia seorang ustaz dan kemudian berhasil, hendaklah dia betul-betul mempelajari tentang politik ini dengan sebaik-baiknya, dan berusaha semaksimal mungkin untuk menerapkan pemahaman agama itu di dalam kancah perpolitikan. Begitu juga dengan orang-orang politik, bukan berarti melepaskan diri daripada nilai-nilai kebaikan yang sebenarnya harus mengiringi pandangan-pandangan serta arahan-arahan politik mereka. Nah, ini mungkin ada satu pertanyaan lagi kepada Ustaz Safiar. Di sini Allah mengatakan tidak boleh ria'a an-nasi, bersikap ria kepada manusia, menampil-nampilkan perbuatan. Tapi Ustaz, apakah sebenarnya kita ini sangat sulit juga Ustaz. Terkadang ada bisikan syaitan, sudahlah jangan infak, nanti ditengok oleh orang. Apakah bisikan yang sehingga akhirnya dengan seperti ini susah bagi kita untuk bergerak? Sebenarnya batasan ria itu apa sih sebenarnya Ustaz? Silakan. Kalau yang namanya kebaikan, Syekh Mutawalli Sya'rawi selalu menganjurkan kalau kebaikan harus disegerakan gitu. Iya. Itu bukan berarti yang termasuk dari ria. Hanya saja adalah was-was dari setan untuk mengkelabui kita sehingga kita tidak melakukan kebaikan itu sendiri. Jadi yang diharapkan ria dengan kebaikan dalam artian adalah untuk mengajak orang kebaikan, istilahnya itu merupakan syiar ya. Bukan juga kita katakan seperti MTQ yang kita lakukan syiar dengan begitu wahnya, tidak. Tapi, itu salah satunya ya, yaitu apa, nilai dari syiar itu apa yang kita lakukan, yang kita dapat. Jadi bukan hanya sekedar peringatan, sehingga apa, benar-benar memberikan nilai positif dalam kehidupan kita. Iya, artinya Rasulullah juga mencontohkan bagaimana cara kita untuk berbuat baik ya. Akhirnya para sahabat kemudian mencontoh perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada intinya sebenarnya tidak salah untuk mencontohkan kepada orang lain bagaimana cara berbuat baik. Cuma yang tidak diperbolehkan adalah niat awalnya hanya sekedar agar bisa dilihat oleh orang lain, bukan niatnya murni karena Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah para pendengar rahimakumullah. Kondisi sekarang ini banyak sekali MTQ yang diadakan, kemudian berbagai pemilihan dan sebagainya. Hendaklah kita kembali kepada satu niat yang tulus dan ikhlas, bahwasanya apapun yang kita lakukan itu memang murni karena mematuhi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena ingin dilihat oleh orang, bukan karena ingin dikenal oleh orang, tetapi kebaikan yang kita lakukan memang karena itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan niat ini kita mampu merubah kehidupan kita menjadi lebih baik. Kita mampu memberikan yang terbaik kepada masyarakat di sekitar kita sehingga akhirnya negara yang adil, makmur, aman, sejahtera itu dapat kita wujudkan dengan sebaik-baiknya. Amin. Ini saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.